Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur senantiasa kepada Allah Ta'ala atas nikmat dan karunia Allah dan atas petunjuknya. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kemudahan dan memberikan pertolongan kita untuk senantiasa ibadah kepadanya. Kemudian, iwafila barakallahu fikum, merupakan satu prinsip yang diajarkan Nabi SAW dalam hidup kita seorang mukmin, senantiasa mendahulukan yang terpenting kemudian yang penting, dan mengabaikan hal-hal yang tidak perlu. Karena betapa singkat waktu hidup kita di dunia ini, hanya sekedar seperti seorang yang singgah di satu tempat mampir. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, beliau sampaikan, mali walid dunya, innama masalu masalu dunya kamasi rakibin qala fi dhilli syajaratin summa raha wa tarakaha. Lihat penggambaran yang beliau sampaikan. Apalah urusan kita ini dengan dunia? Apa perlunya aku dengan dunia? Sungguh permisalan aku dengan dunia ini seperti seorang yang berjalan lelah panas terik matahari, singgah di satu pohon berteduh, menghilangkan rasa lelah sesaat, lalu lanjutkan perjalanannya. Sekedar lewat. Sehingga iwafila barakallahu fikum, beliau ingatkan kepada kita dalam hadis Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Bagusnya Islam seseorang itu ketika ia bisa meninggalkan perkara-perkara yang tidak perlu. Perkara-perkara yang sia-sia. Nah, iwafila barakallahu fikum, dalam kesempatan yang mulia ini, ingin kami sampaikan ucapan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabul Fawaid. Beliau menyampaikan tentang asyratu dha'i'ah la yantafi'u biha. Ada 10 perkara yang sia-sia, tidak memberi manfaat pada pemiliknya sama sekali. yang ini harus kita hindari dan kita ya jauhi, jangan sampai terjadi pada diri kita. Apa gerangan 10 perkara itu? Belum menyebutkan yang pertama, ilmun la ya'malu bihi. Ya, la ya'malu bihi. Ilmu yang tidak diamalkan. Subhanallah wa fila barakallahu fikum, betapa ruginya tentunya seorang yang Allah berikan karunia kepadanya ilmu kemudian tidak diamalkan. Mungkin kita bisa memberikan gambaran sedikit. Kalau ada orang berjalan di tengah gelap gulita, dia kebingungan jalan. Tidak bisa jalan karena sangat gelap, tidak tahu jalan, sangat gelap. Lalu ada orang yang baik hati kasih cahaya lampu untuk dia pegang supaya berjalan. Dimatikan lampunya. Kira-kira orang bicara apa tentang orang ini? Dibilang orang pintar ke orang apa kira-kira? Dia teriak gelap, dikasih lampu, dimatikan lampunya. Atau orang bilang haus, dikasih air, dibuang airnya, enggak diminumnya. Kira-kira air yang dikasihkan sia-sia enggak? Sia-sia, lampu yang dikasihkan sia-sia. Sama dengan kita, bodoh, enggak punya ilmu, ya. Allah kasih ilmu enggak diamalkan, percuma. Kita sadar, Allah katakan dalam surat An-Nahl, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah ingatkan kita dalam ayat yang agung ini, Allah mengeluarkan kalian manusia di perut ibu kalian enggak ngerti apa-apa, ilmu enggak punya, lahir bodoh enggak tahu apa-apa kita. Kemudian Allah katakan faja'alakum sam'a wal absara wal afidah, Allah beri kamu pendengaran, penglihatan, hati. La'allakum tashkurun, supaya kamu syukur. Sayangnya ikhwa barakallahu fikum, ketika ilmu sudah Allah turunkan dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah utus utusannya untuk menjelaskan semua dengan sempurna penjelasannya, contoh-contohnya, teladan yang ada darinya, tinggal kita mau mengikuti apa tidak. Maka kebinasaan tentunya mereka orang-orang yang sudah arbeli ilmu kemudian tidak diamalkan ilmunya, ini akan menjadi azab, bencana, petaka bagi pemiliknya. Lalu mungkin kita bertanya, lalu bagaimana kita yang belum punya ilmu? Apakah kita membiarkan diri kita ini bodoh? Jangan. Jangan kemudian kita beralasan, daripada nanti kita punya ilmu diminta tanggung jawabnya berat, daripada kita punya ilmu tidak bisa mengamalkan, mending bodoh tidak ngerti. Betul atau salah kalau begitu? Pilih bodoh aja biar tidak dituntut, betul atau salah? Salah. Karena Allah tidak membiarkan kita ini bodoh. Allah perintahkan kepada kita, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu harus berilmu, belajar, mengetahui bahwa tidak ada ilah, sesembahan yang hak, yang wajib disembah kecuali Allah. Harus kamu belajar itu. Artinya, tidak diperkenankan kita ini membiarkan diri ini bodoh. Makanya Allah katakan, ahasiban nas ayut rokus suda. Apa kalian manusia mengira kalian akan Allah kasih biar begitu saja? Terserah mau pintar, mau bodoh, mau beramal, mau tidak. Tidak. Tidak demikian. Ya, sudah Allah kabarkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk supaya mereka ibadah. Dan wa fila barakallahu fikum, tentunya berkenaan dengan perkara ini wajib kita berilmu. Dan satu hal yang kita harus sadari setelah kita dapati ilmu ialah konsekuensi daripada ilmu itu harus diamalkan hingga menjadi sesuatu yang bermanfaat. Naam, menjadi hal yang bermanfaat. tabiat kita atau fitrah kita manusia, ya, namanya fitrah yang Allah ciptakan makhluk padanya itu, jangankan kita manusia, binatang aja itu ingin cari selamat. Antum coba lihat kadang-kadang kenapa tikus ketemu kita lari menghindar, takut dipukul, istilahnya kan begitu, cari selamat. Ya. Itu binatang saja berusaha untuk menghindari sesuatu yang membahayakan dirinya. Sekiranya dia tidak bisa mengadakan pembelaan. Tapi kalau dia mengadakan pembelaan, dia bisa melawan, dia melawan untuk menyelamatkan dirinya. Nah, kita ikhwa barakallahu fikum yang terancam dengan ancaman Allah, bagaimana cari jalan selamat? Nah, Allah sudah kasih petunjuk. Baik. Dan subhanallah, kita tahu bagaimana keutamaan ilmu yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian ayat menyebutkan tentang keutamaan ilmu. Apakah yang demikian tidak mendorong kita untuk semangat belajar? Ya, seperti ayat yang menyebutkan bahwa syahidallah annahu la ilaha illahu, ya, wal malaikatu ulul ilmi qaiman bil qis. Di ayat yang ke-18 ini, surat Ali Imran, Allah menyebutkan, kata Imam Ibnu Qayyim, persaksian orang-orang yang berilmu disejajarkan dengan persaksian Allah Ta'ala dan malaikatnya. Dan cukup ini ayat menjadi bukti keutamaan mereka, orang-orang yang berilmu. Karena tidak ada selain orang-orang yang berilmu disebut bersama persaksiannya dengan Allah dan para malaikat. Andaikan ada golongan manusia yang mulia seperti kemuliaan yang diraih para ulama, orang-orang yang berilmu, tentu akan disebut oleh Allah bersama mereka. Demikian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Cukup kiranya bagi kita ini kedudukan yang luar biasa. Atau dalam surat Mujadalah ayat 11, Allah sudah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang yang Allah beri ilmu diangkat lebih tinggi derajatnya. Sisi lain, antum lihat bagaimana murkanya Allah kepada mereka orang-orang Yahudi Bani Israel yang Allah berikan kepada mereka ilmu. Diutus para anbiya rasul kepada mereka dari kalangan mereka Bani Israel. Diturunkan kitab-kitab Allah kepada mereka. Namun mereka rubah kitab-kitabnya. Mereka bunuh nabi-nabinya. Sekian nabi mereka bunuh. Sehingga mereka dikatakan oleh Allah, maghdub alaihim. Allah murka kepada mereka. Kira-kira orang yang sudah dicap dengan mendapatkan murka Allah, kira-kira akan dapat rahmat atau dapat laknat? Kira-kira dapat apa? Rahmat atau laknat? Tentunya dilaknat oleh Allah. Sehingga ya fila barakallahu fikum, kita dalam hidup yang singkat ini, waktu yang ada, gunakanlah untuk menambah ilmu. Karena sungguh tidak ada yang menambah kemuliaan seseorang kecuali ilmu. Karenanya Nabi memohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Allah langsung perintahkan kepada beliau Nabi SAW, wa qul Rabbi zidni ilma. Ucapkan wahai Nabi, Rabbi ya Rabbku, zidni ilma. Tambahilah aku ilmu. Karena kemuliaannya. Nah, ihwah barakallahu fikum, tinggal sekarang supaya kita benar-benar menjadi diangkat derajat kita dan mulia dengan ilmu yang Allah berikan, biarpun sedikit tapi mengangkat derajat kita, amalkan itu ilmu. Sehingga tidak menjadi hujjah atas diri kita. Ya? Tidak menjadikan apa? Hujjah atas diri kita. Tapi ilmu hujjah bagi kita di hadapan Allah. Tidak menjadikan sebab bencana atas kita. Karena apa? Ilmu tidak diamalkan. Dan Allah Ta'ala katakan, kabur maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Betapa besar murka Allah. Kau bicara, tapi engkau tidak amalkan yang kau ucapkan itu. Artinya engkau tahu ilmu, bicara bisa, tapi enggak amalkan. ini Allah amat murka kepada mereka. Berat azab Allah bagi mereka. Ini yang pertama, perkara yang sia-sia. Ketika seorang Allah beri ilmu namun tidak diamalkan. Sungguh sayang sekali. Penyesalannya nanti luar biasa di akhirat. Makanya kata Sufyan As-Sauri rahimahullah ta'ala, "Lau amiltu ma 'alimtu bihi faqa'an ya fa ana a'lamun nas." Andaikan saja aku mengamalkan setiap ilmu yang aku ala, yang aku dapati, yang ku tahu, ya. Niscayalah aku akan menjadi manusia paling berilmu. Namun sebaliknya ketika aku tidak mengamalkan ilmu yang ku dapatkan, yang ku peroleh, maka kata beliau, tidak ada manusia paling bodoh di kolong langit selain diriku. Ya, tidak ada manusia paling bodoh di muka bumi selain diriku. Kalau aku dapati ilmu lalu tidak aku amalkan. Lihat ikhwah barakallahu fikum. Semangat mereka mengamalkan ilmu. Seperti contoh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Saat wafat Rasulullah SAW tanya pada istrinya. Kepada putrinya beliau, istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Adakah sesuatu yang kau tahu yang diamalkan Nabi SAW yang aku belum amalkan? Ya Aisyah. Tanya. Maksudnya jangan sampai ada dari sekian amalan yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Yang Aisyah istri beliau menyaksikan di rumahnya. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu belum melakukannya. Ikhwafillah barakallahu fikum, bukan berarti yang sudah tahu tidak diamalkan. Ini sudah diamalkan semua, tinggal adakah yang belum. Mungkin kita kebalikannya. Yang kita tahu sudah banyak. Prakteknya belum. Alasannya tidak mampu. Yang mana ini yang tidak mampu? Nah, ikhwafillah barakallahu fikum, banyak yang tidak mampu. Kita tahu pahala sholat tahajud, tapi kita ya tidak mampu berdiri tahajud. Kita tahu pahala puasa sunnah, baik itu sunnah Dawud, sunnah Bid, sunnah Yaumil Khamis, Senin, ya Senin Khamis, ya sekian banyak keutamaannya. Kita tahu keutamaan menuntut ilmu, kita tahu tapi banyak hal yang kita lewat. Sehingga ikhwafillah barakallahu fikum, kesempatan ini akan menjadi penyesalan ketika kita tidak amalkan yang kita tahu. Jadi barakallahu fikum, ini yang pertama. Ilmu kalau tidak diamalkan sia-sia. Dan beliau sebutkan yang pertama ilmu karena tidak ada pemberian yang lebih besar dari Allah bagi hamba selain pada ilmu. Nilainya lebih dari dunia dengan seluruh isinya ilmu ini. Sebab apa? Kalau dunia di sisi Allah tidak ada artinya. Seperti yang digambarkan Nabi SAW, laukana dunia tak dirujana ba'udah. Andaikan dunia ini nilainya sama dengan satu sayap nyamuk. Di sisi Allah, masa kal kafir surbatan ma, orang kafir tidak bakalan Allah kasih minum. Walaupun satu teguk saja air, tidak dikasih oleh Allah. Makanya jangan kita iri dengan mereka, orang-orang kafir bergelimang harta, kita orang mukmin miskin harta, jangan. Dan apalagi ikhwah, kata Rasulullah SAW, wala yu'til iman ila man yuhib. Rasulullah SAW sampaikan, Allah tidak berikan ilmu kepada hambanya kecuali kepada mereka orang yang Allah cinta. Jangan kita kecewakan Allah sebab karena karunia yang Allah berikan kita abaikan, jangan. Ihwa barakallahu fikum, ya. Kalau sampai karunia Allah yang besar ini kita abaikan, kita tidak amalkan, sungguh luar biasa murka Allah. Sehingga waspada. Marilah kita tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Apa yang pernah kita kaji saling ingatkan satu sama yang lain. Jadikan sebagai bahan untuk saling nasihat-menasihat dengan al-haq untuk diamalkan. Yang kedua, wa amalun la ikhlasun fihi wala iktida. Yang kedua, yang sia-sia, amalan tanpa ada keikhlasan, tanpa ada ittiba. Ya, tidak ada keikhlasan dan tidak ada ittiba atau keteladanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini akan sia-sia walaupun dia banyak amalnya. Sehingga Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi di ayat 103-104, Allah sampaikan, "Qul a'unabbiukum bil aksarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Qul hal unabbiukum, kata Allah, katakan wahai Nabi, maukah aku beritakan kepada kalian, bil aksarina a'mala, tentang orang-orang yang paling rugi amalnya. Dia itu adalah orang-orang yang sesat di dunia. Keliru amalnya, tapi dia menganggap sebaik-baik amal telah dia lakukan. Siapa dia? Amalan yang tidak memenuhi syarat. Dan syarat amal itu diterima Allah dengan dua, yaitu ikhlas dan ittiba. Makanya kata Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala, ketika menjelaskan firman Allah surat Al-Mulk ayat yang kedua, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dia Allah ciptakan manusia hidup mati untuk uji kalian manusia, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Dan beliau menjelaskan, ketika menjelaskan tentang ayat ini, yang paling baik itu ia akhlasuhu aswabuhu. Yang dimaksudkan ahsanu amala hiya akhlasuhu aswabuhu. Yang paling ikhlas, paling benar. Saat ditanya oleh muridnya, ya Abu Ali, julukan beliau Abu Ali rahimahullah ta'ala, ma hiya akhlasu aswabuhu, apa yang dimaksudkan paling ikhlas, paling benar itu? Belum jawab, innal amala in kana khalisan lam yakun sawaban la tuqbal. Amalanmu, amalan kita, kalaupun ikhlas, kalau tidak ittiba atau tidak benar, maka tidak Allah terima. Sebaliknya, begitu pun kalau benar ittiba tapi enggak ikhlas juga enggak diterima, sehingga terkumpul dua-duanya, ikhlas ittiba. Ittiba Rasul itu boleh dikatakan amalnya benar. Makanya wafillah barakallahu fikum, amalan yang tidak meneladani, meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalnya tidak diterima Allah. Karena tidak benar amalnya. Kita wudu, tapi wudunya tidak seperti wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima. Pernah satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh tawadhu Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqal, disebut dalam hadis, ya, bahwa Nabi SAW berwudu dan bersabda, "Hada wudu'i wa wudu'ul anbiya'a min qabli." Ini cara wuduku dan cara wudu para nabi sebelum aku, kata beliau. Ya, manakasa faqad asa'a, ya. Siapa mengurangi dari cara ini, maka dia telah keliru wudunya. Aqama qala sallam, belum menyebutkan kalau enggak seperti ini keliru wudunya. Nah, kalau keliru wudunya, imbasnya apa? Tidak sah sholatnya. Tidak diterima sholatnya. Repot, ikhwah. Maka perhatikan. Jangan sampai kita sudah capek-capek beramal, beramal, beramal, berharap di hadapan Allah nanti dapatkan syafaat. Ya, dapat rahmat. Dapat nikmat. Padahal, apa yang Allah katakan? Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ketika dihadapkan kepada mereka amalan masing-masing kita manusia, ditunjukkan oleh Allah amal-amal semua, namun ternyata Allah jadikan amalnya seperti debu yang halus terbang, tak ada artinya, tak ada manfaatnya. Nas'alu salam afiyah. Maka ihwah barakallahu fikum, yang Allah maukan itu bukan paling banyaknya, tapi ya, liyab luwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus? Bukan paling banyak. Kita bukan di perintahkan yang paling banyaknya, tapi bagusnya. Nah, yang paling bagus tentunya yang paling ikhlas, paling benar. Dan akan lebih bagus lagi kalau terus continue. Ya fila barakallahu fikum. Karena memang berat ini, sehingga jangan lupa kita mohon pertolongan kepada Allah. Untuk kita tidak lupa doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni fi ibadatik. Mohon kepada Allah bantu agar kita bisa terus menjaga kebaikan ibadah kita. Ya. Nah, di sinilah banyak manusia-manusia yang tersungkur ke dalam an-nar disebabkan karena amalnya yang tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sia-sia toh, tidak lagi bisa beramal. Mau balik tidak lagi bisa ke dunia. Yang ketiga, wa malun la yunfiku minhu fala yastamta' bihi jami'i fid dunya. Yang ketiga, harta yang tidak diinfakkan darinya. Allah beri kita harta, tapi tidak ada yang kita infakkan dari harta kita. Maka sungguh itu harta kita akan sia-sia semua. Sia-sianya di mana, kata beliau, kita di dunia tidak bisa menikmati seluruh harta yang kita miliki, yang kita anggap kita miliki. Ya. Kita enggak bisa kayak antum punya baju satu kas, satu lemari, 10 pasang, 10 setel umpamanya. Apa mau dipakai semua? Kira-kira kalau ada orang pakai baju 10 setel dipakai semua, orang bilang apa kira-kira? Hah? Itulah, maka antum renungkan. Yang antum pakai baju cuma satu setel, paling-paling begitu. Hanya satu setel itu dari atas ke bawah ini setelannya. Kan begitu. Begitupun makanan, yang satu kulkas ada buah ini, ada makanan ini. Enggak mungkin dimakan satu kali. Yang antum makan cuma satu suap, satu suap, satu suap. Jangan antum kira satu piring antum bisa kasih habis semua. Bisa jadi baru satu suap meninggal, enggak sampai kasih habis satu piring, bisa saja. Belum lagi yang masih tersimpan. Makanya kata beliau, hartamu akan sia-sia kalau tidak satu pun yang kau infakkan darinya. Sebab apa? Yang engkau miliki itu pun tidak bisa kau nikmati semua di dunia. Ditambah lagi, engkau tidak memberikan untuk masa depanmu di akhirat. Rugi. Bukankah kita telah mendengar apa yang Allah katakan? وَمَا تُنْفِكُوا مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ إِنْدَ اللَّهِ. Apapun yang kau infakkan dari satu kebaikan, akan kau dapatkan lagi di sisi Allah. Harta yang kita infakkan akan kembali kita dapatkan di sisi Allah. Bahkan Allah memberikan gambaran luar biasa. Masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah katakan permisalan orang yang sedekah infak di jalan Allah sama seperti orang, atau misal seperti orang yang menanam satu biji padi atau gandum atau padi semisal itu tumbuh, lalu cabang 7, tiap-tiap tangkai keluar 100 biji. Itu Allah lipat gandakan. Nah, tapi sifat dari sifat manusia punya ambisi, serakah, bakhil, kawaja, orang pun bilang kawaja, ya bakhil, ya takut miskin, sehingga seolah-olah, seakan-akan itu Allah tidak akan memberi rezeki lagi. Makanya yang didapatkan jangan sampai pindah ke orang lain, jangan sampai kurang, jangan sampai dikasih orang lain. Ini anggapan yang jelek kepada Allah. Tapi orang mukmin yakin kalau rezeki yang didapati ini, ya kalau dia salurkan ke tempat yang lain yang berhak atau yang dia bagikan ke saudaranya, akan Allah datangkan yang baru. Maka rizki orang mukmin selalu bersih. Karena apa? Ngalir. Terima, salurkan. Datang yang baru. Tidak tertampung. Tapi kalau kita ini bakhil, ditampung. Ikhwah, hati-hati. Allah murka, bisa jadi yang kita pegang ini dicabut kembali, diangkat oleh Allah rizki kita, jangankan ditambah, dia yang ada dicabut dan akan berubah jadi bencana. Waliyahubillah. Hati-hati. Makanya yang ketiga ini, harta. Jangan sampai kita menganggap itu adalah kita kuasa. Infakkanlah di jalan Allah untuk simpanan kita. Satu ketika pernah Rasulullah SAW, beliau tanyakan kepada para sahabat, kan lebih suka pilih yang mana? Harta milikmu sendiri kah milik ahli waris kalian? Mereka jawab, tentunya harta yang kupunya yang aku lebih suka. Lebih dicinta harta yang milik saya, milik kami ya Rasulullah. Beliau ingatkan, hartamu itu yang kau infakkan di jalan Allah. Sedangkan yang tersimpan di rumahmu atau di kebunmu, di sawahmu, di ladangmu, itu pada hakikatnya adalah milik ahli warismu. Kalau tiba-tiba engkau meninggal dunia, siapa yang senang? Istrimu. Biar dia yang meninggal dunia sudah kaya. Ya, suami meninggal, ganti yang baru. Harta banyak kan mudah cari. Itu makanya kalau engkau bakhil rugi. Jangan apa-apa istri. Iya, kalau istrimu bisa bagi, tahu ini rezeki, disalurkan ini sehingga engkau suami dapat bagian pahala. Kalau dia tidak seperti itu, semua engkau dapat kasih istri dan tidak satu pun istri disalurkan di jalan Allah, hati-hati. Engkau bisa atur. Sehingga kalau istrinya, kenapa kamu kasih ke sana? Untuk nanti di akhirat. Kenapa? Sampaikan, wahai istriku, kalau saya punya uang, saya beli sekian hektar, saya punya uang, saya beli begini, saya beli rumah begini, saya beli begini, kira kau senang? Senang. Kira-kira kalau aku bangun untukmu di surga itu, kira-kira kau senang tidak? Tanya coba, pernah antum tanya. Karena Rasulullah menyatakan, man bana masjidah, bana Allah baitan fil jannah. Siapa orang bangun masjid, Allah bangunkan istana diri surga. Coba. Kayaknya barang-barang ini jarang ditanyakan pada istrinya. Jarang suami tanya istri seperti itu. Diingatkan. Sifat istri karena dikasih senang. Tapi ingat, kadang ada tipe istri yang tahu mengatur harta. Salurkan di jalan Allah, ada yang tidak. Maka suami harus bisa. Jangan kita semua masuk dan tidak ada yang di jalan Allah, hati-hati. Kontrol belanjanya. Ya, ingat ikhwah, harta yang Allah berikan akan diminta tanggung jawab kelak. Summa latus aludna yauma idzin anin na'im. Allah akan minta tanggung jawabnya nanti dari kiamat. Dan tidak akan rugi kita. Semakin banyak yang kita simpan di akhirat, maka akan semakin kaya perbendaharaan kita dan semakin banyak bekal kita. Antum pernah safar? Pernah bepergian? Antum bisa rasakan, para jamaah, hadirin yang dimuliakan Allah, ikhwafillah barakallahu fikum, kalau kita safar, bekal kita cukup, dan kita safar enggak punya bekal, sama atau beda rasanya? Kita safar sampai di Makassar saja umpamanya. Ya, sampai Makassar sudah tidak ada uang lagi. Kita bingung mau balik bagaimana. Baru tidak ada saudara, tidak ada yang dikenal orang. Bingung. Baru orangnya semua cuek, tidak ada yang peduli. Tambah bingung. Tapi kalau kita pergi, kemudian kita dapat punya bekal banyak, cukup. Semua bisa kita cukupi kebutuhan kita. Senang. Dan orangnya baik-baik di situ. Kalaupun kita kekurangan akan ditolong. Senang. Coba renungkan. Kiranya kalau kita pulang kepada Allah, tidak punya bekal. Dan masing-masing orang di akhirat mereka mujrimin, orang-orang yang berdosa. Tidak mungkin pikir orang lain, pikir diri sendiri sudah. Tidak bisa untuk menyelamatkan dirinya. Tidak mungkin akan pergi pada yang lain. Jangan kita ikut mereka. Makanya Allah tidak perintahkan kita kepada mereka, kita berlomba. Tapi fastabiqul khairat. Allah perintahkan kita berlomba dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Allah telah menggambarkan nikmat surga, kita diperintahkan berlombalah dengan mereka yang berlomba mengejar surga. Jangan kamu berlomba mengejar dunia. kayak orang berlomba ngejar Fata Morgana. Coba kira-kira antum lihat, kalau kita balapan mengejar Fata Morgana, kira-kira yang dapat siapa? Ya, kalau kita lomba, depan kita ada Fata Morgana, ayo kita lomba, kejar, kita tangkap Fata Morgana, kira-kira dapat siapa yang dapat? Tidak ada. Ya, semua berharap bisa mendapatkan, tapi tidak bisa. Begitu dunia dikejarnya, fana. Keliru. Maka hati-hati, harta. Keempat, yang sia-sia, ya, kata beliau adalah, naam, qalbun farighun min mahabbatillah wa syauqu ilaihi, hati yang kosong, tidak ada kecintaan kepada Allah, tidak ada kerinduan kepada Allah, sia-sia. Kita diberi hati oleh Allah yang merupakan karunia paling besar di antara karunia Allah, di antaranya karena hati ini tempatnya iman, tempatnya ilmu, tempat takwa, tempat ya kebaikan di situ. Dan kuncinya di situ. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW belum menghabarkan kepada kita, Inna Allah la yangduru ila suwarikum wa la amwalikum. Allah tidak memandang bentuk rupa kalian, tidak memandang harta kalian. Tapi apa? Allah melihat, ya, ila kulubikum. Allah memandang hati kalian, wa amalikum, amal kalian. Hati kaitan dengan keikhlasan. Amal kaitan dengan ittiba. Nah, ihfila barakallahu fikum, hati kalau tidak ada cinta kepada Allah, sungguh maka mati hati itu dan tidak ada kebaikan. Seperti orang kalau sudah mati, sudah enggak ada manfaatnya, dikubur. Makanya orang-orang yang hatinya mati, itu jasadnya menjadi kuburan bagi dirinya sebelum dia dikubur dalam tanah. Ya. Dan yang menyebabkan seperti ini apa? Kebodohan. Kejahilan. Makanya ya barakallahu fikum, Allah berikan kepada kita hati ini karunia yang besar untuk kita bisa mengenal Allah. Dengan ilmu yang kita bisa memahami melalui hati yang Allah berikan pada kita ini. Yang dengannya akan semakin tumbuh rasa cinta kepada Allah. Karena semakin orang mengenal Allah, akan nama dan sifat Allah yang sempurna, akan semakin cinta. Ya ikhwah, tentunya ya, seperti kita lebih mencintai ibu kita daripada orang lain, lebih mencintai istri kita daripada orang lain, lebih mencintai anak kita daripada orang lain, itu hal yang wajar. Dan itu dari hati kita. Karena kita lebih mengenalinya. Tahu sisi-sisi keutamaannya, kelebihan-kelebihannya. Sehingga tumbuh cinta kita kepadanya. Semakin tumbuh anak dengan kebaikan-kebaikan, semakin cinta kita padanya. Semakin setia istri kita, semakin pintar merawat kita, semakin tumbuh cinta kita padanya, kan begitu. Nah, demikian pula seorang mukmin yang mengetahui kesempurnaan Allah yang melindunginya, menciptakannya, menjaganya, mengaturnya, yang membimbingnya, yang memberikan segala kebaikannya, tentunya kecintaannya akan semakin besar kepada Allah. Demikian pula kerinduannya. Nah, ya fila barakallahu fikum, tapi kalau sampai hati itu kosong, tidak ada kerinduan, tidak kecintaan kepada Allah, sia-sia. Makanya manusia itu sia-sia, karena orang itu tidak akan mungkin beramal soleh. Yang mendorong seorang dia beramal soleh, karena ada rasa cinta kepada Allah Ta'ala, ingin selalu mendekat, ingin selalu ya berkomunikasi atau menyambung dengan Allah. Seperti orang yang cinta, ingin selalu ketemu. Berusaha untuk ketemu, mendekat selalu. Lihat orang-orang yang dimabuk cinta dalam sair-sairnya. Biar gunung tinggi kayak apa didaki katanya. Biar laut dalam kayak apa di ya, seberangi. Ya, itu demi nyai. Ya, karena cintanya. Subhanallah, ya barakallahu fikum. Lalu kepada Allah Ta'ala katanya cinta kepada Allah. Ya Allah, ikhwa barakallahu fikum. Ya. Ketindis bantal tidak bisa bangun. Ini yang bahaya. Tapi barakallahu fikum. Ini yang keempat ya. Hati kosong. Tidak ada kecintaan. Sehingga Rasulullah SAW membimbing kita ikhwah dalam sholat. Jangan lupa kita mohon kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ladzatin nazar ila wajhika wa syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillatin. Ini doa yang panjang yang beliau contohkan. Ya Allah, aku mohon kepadamu kelezatan memandangmu dan kerinduan selalu untuk jumpa denganmu. Tanpa ada madharat bahaya yang membahayakan atau fitnah yang menyesatkan. Ini. Karena banyak orang yang cinta Allah tapi tersesat. Seperti mereka orang-orang sufi. Ya. Cinta Allah awalnya lama-lama mengaku dirinya menyatu dengan Allah. Keliru. Kebablasan. Satu lagi yang kelima dulu. Ini yang keempat adalah hati yang kosong. Yang kelima. Wa badan mu'attalun an ta'ati. Badan kosong. Tidak digunakan untuk taat kepada Allah. Ini sia-sia. Kita diberi telinga, diberi mata, diberi hati, tangan, kaki, dan anggota badan ini. Namun kosong. Tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah. Sia-sia. Karena apa ikhwah barakallahu fikum? Jangan dikira kita tidak akan diminta tanggung jawab oleh Allah. Coba perhatikan surat Yasin itu yang Allah katakan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah sampaikan di hari kiamat itu nanti dikunci mulut kita manusia. Tapi yang bicara nanti akan tangannya kita ini bicara, kaki jadi saksinya. Begitu dalam ayat yang lain Allah sebutkan kulit kita ini akan bicara, menyampaikan apa yang diperbuatnya. Sehingga kalau sampai kita diberi anggota tubuh ini tidak ada untuk ibadah kepada Allah, rugi, sia-sia. Dikasih paras cantik untuk menggoda laki-laki, jadilah perbuatan zina menyebar. Bahaya, dosa besar. Atau dikasih apa, wajah tampan untuk goda perempuan, jadilah hidungnya belang. Dosa besar. Hati-hati. Jangan digunakan untuk itu, gunakan ya ikhwah. Masa-masa kita ini kuat. Ya. Kata Rasulullah SAW. Beliau ingatkan. Ikhtanim khomsa qobla ala khomsin. Atau qobla khomsin. Gunakan lima kesempatan sebelum datang lima perkara yang berikutnya. Termasuk syababaka qobla haramika. Waktu mudamu. Karena kita ketika muda. Anggota tubuh kita yang masih kuat. Mata masih normal. Belum jadi empat. Kaki normal dua. Tidak tiga. Karena tongkat. Ya. Masih kuat berdiri dengan dua kaki. Ikhwafillah, gunakan. Jangan sampai badan kita yang kuat ini kosong. Tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memberikan kebaikan yang kembali kepada ya, kebaikan diri kita, dunia atau akhirat kita, rugi. Sudah isya kah? Baik, barakallahu fikum. Mungkin kita sambung lanjutannya besok subuh ya. Nah, insyaAllah. Mudah-mudahan ikhwah barakallahu fikum ini mengingatkan kepada kita untuk kita saling waspada. Kita dibimbing untuk menggunakan apa yang Allah berikan pada hal yang paling memberi manfaat kepada kita. Jangan sia-siakan apa yang Allah karuniakan. Kemudian kita tidak mendapatkan kebaikan dari karena itu. Barakallahu fikum. Nas'al salam afiyah. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.